lari semakin panjang orang yang kalah sebelum bertanding. Sifat sikap cengeng, semangat yang tak berkobar, daya tahan yang tak teruji, menjadi sebuah ironi. Ya, banyak orang kalah sebelum bertanding, menyesali situasi, menyesali diri, kurang ini dan kurang itu. Alangkah mengerikannya jika mental ini hidup di dalam hidup kita, karena kita hanya akan menjadi penonton dalam hidup ini. Bahkan mungkin penonton pun kita ada di pojok yang paling jauh, tak bisa lagi melihat sebuah pertandingan. Seharusnya kita bukan saja penonton yang bisa menyaksikan pertandingan, bahkan harus ikut dalam pertandingan itu. Karena itu berkompetisilah, menang kalah itu biasa, tapi ada dalam kompetisi, itu penting dan luar biasa. Menjadi pemenang adalah cita-cita, namun menyelesaikan kompetisi tanpa menjadi pemenang bukanlah masalah, karena ada sudah merupakan gambaran tersendiri, karena ada sudah merupakan nilai keberanian. Kapan menjadi pemenang? Anda tinggal menunggu waktu dan terus mengasah diri. Pasti satu waktu Anda akan menjadi pemenang, bukan? Karena itu, jangan lari dari pertandingan. Ada di sana. Jangan sesali diri dengan apa yang ada. Tapi kenali diri dan manfaatkan sepenuhnya. Jangan pernah lari dalam ketakutan, tapi maju dalam keberanian. Maka Anda akan mencipta peluang bisa menjadi pemenang. Nah, kompetisi adalah hal yang menyenangkan. Jangan lari sebelum bertanding, karena itu sikap yang sangat merugikan. Penyesalan akan datang, namun Anda tak bisa kembali ke arena, karena semua telah selesai. Mengingat waktu berjalan, usia akan mencengkeram. Oleh karena itu, dari sekarang, bertandinglah. Jangan putus asa, jangan lemah harap, tapi kuatkan diri menghadapi kenyataan hidup ini. Semoga Anda generasi muda, bukan generasi yang cengeng. Semoga Anda generasi tua, tak salah membimbing mereka yang muda. Semoga masa depan masih ada di dalam hidup kita, karena kita ada dalam pertandingan. Semoga harapan segera terwujudkan, karena kita masih di lapangan kehidupan. Jangan lari dari sana. Apapun yang terjadi, ingatlah, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selamat bertanding. Jangan pernah lari dari sana. Atau Anda hanyalah orang yang patut dikasihani karena kalah sebelum bertanding. Bersama saya, Bigman Sirait.